ya Bu, Banda, jangan pada jual-jualin. Kita mau meninggal dunia masih Banda yang kita pikirin, bener Po? Tapi Rasul yang mau meninggal dunia dipikirin kita umatnya. Itu di dunia Bang mau meninggal, di akhirat bagaimana? Dibuktiin lagi, ntar kita di sana dikumpulin di akhirat nih, semuanya kita dikumpulin nih. Nih semuanya kita nih, nih kumpul semua. Di padang mahsyar kita dikumpulin, matahari sejengkal di atas kepala kita. Panas udah pasti, keausan udah pasti. Kita mati gak bawa air di sono Bang. Caranya bawa duit, gak ada yang jualan air. Nyari pertolongan kemana lagi keausan kita. Tapi disediain oleh Rasul, disediain oleh Allah. Orang yang cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, sering maulid, sering baca solawat, disediain. Hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin solawat cinta sama Nabi. Apabila kita minum seteguk dari telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Enggaknya kalau orang kagak demen selawat, enggak demen mulid, biarin di sono dia kecekek, dia rasain. Ya Bu, dia kehausan, tapi disediain oleh Allah rajin selawat tuh buat kita. Nih anak-anak hadro, tadi kita dengerin baca rawi, selawat yang diiringi. Enak kita dengerin, apalagi anak-anak sekarang mengerada kreatif. Kalau baca selawat, lagu apa aja dibikinin selawat, sampai lagu dangdut dibikinin selawat. Bener itu Bu, anak sekarang kreatif banget. Lagu Busyrolana dibikinin lagu oplosan. Bener Bang, Busyrolana nilnal muna zalal ana wafal hana. Ceguk, ceguk, ceguk, ceguk, bahasa ditabuin sama dia. Enak, enak. Anak sekarang mah kreatif. Ibu-ibu gak mau ngalah, kencangan lagi. Wow, selawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ashani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya Allah, ya uhailal judi wal karami. Waktu tamasya kebinaria, pulang-pulangku berbadan dua. Enak Ibu, lagu dangdut dibikinin selawat. Kemudian gak mau ngalah kencangan lagi. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kuluman sallu alaih. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kuluman sallu alaih. An-Nabi sallu alaih salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi sakit ya. Enak ya Bu, enak. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Juga jaga, juga jaga, juga ya. Enak itu. Selawat, selawat Po, selawat, selawat. Baca selawat kita, makanya orang tua dulu pada berkabu sama selawat, gak pernah lepas tuh. Masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal, orang dulu mah baca selawat dibarengin. Makanya masakannya sedep-sedep. Orang dulu mah rapi, kalau mau masak rapet kudungannya tuh ya, rambutnya ditutup sama kudungan. Makanya masakannya jarang kejatuhan rambut. Tuh apik orang dulu, masakannya sedep-sedep dibarengin baca selawat. Masak, goreng tempe, orang dulu baca selawat Bang. Tuma kita kalau lagi goreng tempe baca selawat. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin lin nabi khairil anam. Wa bi ummil mu'minin. Enak ya Bu? Wah, saking enaknya solawat tempe angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus ini? Ini gara-gara Muhaimin, bang. Lakinya nanya, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, bang, nama solawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca solawat? Iya, bang. Mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe solawat. Agak jadi berantem, bu. Iya, makanya selawat. Ini kadang-kadang ibu-ibu sekarang apa aja nyanyi, masak nyanyi, nyuci nyanyi, goreng tempe nyanyi. Sambil goreng tempe kesel sama laki nyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Yeah. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Yeah. Agak jadi masak, lakinya dengar abis, kompor itu tendangin sama lakinya. Makanya baca selawat bikin adem hati, bu, biar lagi berantem kesel sama laki juga gak apa-apa, baca selawat. Kita lagi kesel nih sama laki, ngomong aja depan laki, bang emang gue lagi kesel sama lu, ayo berantem. Tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu. Lakinya namanya Ahmad. Tunjuk aja, bu, matanya. Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi. Tuh, kagak jadi berantem. Bininya Rodia. Lakinya utin. Rodia ya dawalayana. Lah, kagak jadi berantem. Jadi lomba marawis, bang. Nih, makanya ini pentingnya kita selawat cinta sama Nabi. Ntar kita di sana ditolongin di akhirat. Saat itu kita butuh pertolongan, bang. Bu. Ngadu kita ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau bapak moyang manusia. Kami ini cucumu lagi pada kesusahan. Tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo. Gue juga lagi kebelangsa. Punya dosa di sorga, gak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldinya nyangkut, bu, di tenggorokan. Makanya laki kita ada jendolanya di leher. Kalau gak percaya ntar pulang, pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan, bang, ini buah khuldi ya? Tuh. Tapi Siti Hawa, bang, makan buah khuldi gak nyangkut di leher. Langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Untung nyangkut di dada, po. Coba kalau nyangkut di dengkul. Lah ribet netain anak angkat dengkul dulu. Tuh, alhamdulillah ya bang ya. Buah khuldinya tebelah dua. Alhamdulillah. Ya coba kalau satu aja di dada. Lah kayak tumor. Tuh, Nabi Adam sama Nabi Siti Hawa. Makanya Nabi Adam buat laki-laki, bu. Kaum Adam disebut. Adam mingkem. Tuh, kayaknya anteng bapak-bapak mah tuh kagak ngomong, kagak ngobrol, dengerin ceramah. Orang Adam, mingkem. Emang puan bang, Siti Hawa, Hawa. Mau ngapa aja kita lagi ngomong, jangan ngomong lagi sama temennya begini, begini. Gak punya duit, mau, Hawa. Belanja kurang, mau, kesel sama laki, mau, Hawa. Iya. Makanya bu, ibu yang doyan ngaji nih biar ibu tahu nih, ibu kalau doyan ngaji tahu ilmunya. Yang kagak doyan ngaji kadang-kadang gak tahu ilmunya. Makanya kalau gak punya duit, bu, jangan minta sama laki. Minta sama Allah. Lah iya, gak punya duit belanja, jangan minta sama laki. Minta sama Allah. Cuman mintanya ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk, deketin aja di kupingnya. Ya Allah, besok belanja gak punya duit ini, ya Allah. Minta dah tuh. Ya, insya Allah dikasih dah. Oh iya. Nih, makanya Nabi Adam gak sanggup, bang. Kata Nabi Adam, jangan sama gua gak sanggup nolongin. Nabi Nuh aja sono minta sama Nabi Nuh. Ngadu ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin ngapa Nuh? Tega amat Nuh. Nih kalau bahasa kita, bang. Kata Nabi Nuh, aduh mang. Liar mang liar, aduh nanau nan silaing mang. Rupanya yang minta tolong orang Ciamis waktu itu, po. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua gak sanggup nolongin. Gua juga lagi ribet tanggung jawab sama Allah. Punya anak satu si Kanan, ribet banget gua urusin. Wajak naik getek kagak mau jemuan kelebu. Nabi Ibrahim bu seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Nabi manggil-manggil kita. Cuma yang dipanggil enggak sembarangan, Bang. Ada tandanya, Pok. Yang dipanggil enggak sembarangan. Ada tandanya. Ada mereknya. Apa tandanya Ustaz? Rasul bilang, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu." Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya yang bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang kagak sembahyang? Biar kata di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar, Pok. Wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya di akhirat nanti seperti bulan purnama. Biar di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Karena sering wudu. Alhamdulillah. Nih maulid malam ini bisa sukses. Maulid berhasil malam ini. Ayo selesai maulid tingkatin ibadah. Musola kita nih cakep nih. Namanya musola Al-Falah. Bagus, gede, montok. Iya saya yakin nih sholat jamaahnya di sini penuh. Terutama sholat subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah jam 4 saya udah gak bisa masuk ke musola di sini. Masih dikunci. Ayo isi musola, biarin orang baru doyan ke musola, jangan dikatain apa-apa, Bang, antepin orang baru doyan. Jangan pakai dikatain, kadang-kadang usil banget tetangga baru doyan ke musola, ada aja nih kata. Tumben, Bang, lu ke musola. Besok aja kabur. Bagian udah, orang baru belajar sholat malah ngebat-lambat dikit enggak jadi soal. Johor 2:30 boleh. Asar 6:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Rasul dakwanya begitu. Kagak sekaligus. Basyiru wala tunafiru. Gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru. Mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Ya bu, yuk ramein musola kita. Nih ngaji. Di sini ada majelis taklim ada ini. Bapak-bapaknya ada ya. Ya Ustaz Fajar yang ngajarin nih di sini. Ayo ramein majelis taklim. Sekarang orang-orang ogah pada ngaji begitu. Sama ibadah emang godaannya sekarang rada banyak, Bang. Beda sama orang tua dulu. Orang tua dulu mah kagak ada godaannya. Jarang godaannya. Lagian orang dulu mah imannya kuat-kuat. Ya Bang. Biar kata susah, akidahnya kuat. Rajin, yakin, benar, jujur. Orang dulu. Sekarang kita ini banyak godaan yang mau ibadah. Malam Jumat, kadang-kadang mau keluar rumah, yasinan, mau ngaji, gerimis. Itu kan godaan ya, Po. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah. Ya, gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede. Gede bener, manjur banget. Gila malam minggu udah dangdutan, nah dangdut rame nih, seru nih, gerimis juga mau nonton dangdut. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter kali, penter bener. Manjur itu kadang-kadang ngomongan. Ibu, nih godaan kita sekarang mau ibadah berat, Pak. Di zaman sekarang, apalagi sekarang digoda kita melalui media, TV emang sabar narik agak mati-mati. Bener bu, maghrib anak sama emak berebut remote. Emang acaranya seru-seru maghrib, bu, dangdut akademi 2 udah mulain. Indosiar ya bu, lanjut lagi sinetron kagak bener, sinetron GGS. Ganteng-ganteng serigala. Amit-amit bang, ganteng-ganteng serigala. Saya mah mendingan jelek-jelek manusia bu, daripada ganteng-ganteng serigala. Digodain lagi anak kita malas ngaji. Sinetron udah kadang-kadang lecehin mulu, judulnya doang bagus, Ma Ija pengen ke Mekah. Judulnya Mekah, Bang. Bicara Mekah berarti bicara Islam. Tapi lihat judul sama ceritanya udah kagak nyambung. Bener po? Iya, Mak Ijah kagak kesorot-sorot, kagak berangkat-berangkat ke Mekah. Yang nongol si Ocit mulu. Jaki, Koret, Mancung, Jabrik, Munaroh, Wakwaw. Itu rombongan dia pada. Kan ini udah nyingsal ini bu. Judul sama cerita udah gak nyambung. Akhirnya anak kita kena imbasnya. Nah bocah sekarang kalau kita tanya dari mana Neng? Jonggol. Bener bu? Nih berantem sama emak. Emaknya dikata, emak dasar emak suwe. Nah emak dikata suwe sama dia bang. Nih imbasnya anak-anak kita. Ini udah kagak bener ini ngelecehin Islam. Judulnya doang bagus, tukang bubur naik haji. Wow, bicara haji berarti bicara Islam. Tapi ceritanya tuh lihat udah kagak bener tuh sekarang. Acak-acakan. Baru-baru doang tuh episode 1, 2, 3 sampai episode 10 kita liatin cakep tuh. Haji Sulam masih ada. Haji Sulam kan akhlaknya bagus bu. Dikatain difitnah sabar, mentang-mentang tukang bubur dihina. Dia gak pernah marah. Lama-lama Haji Sulamnya mati. Kan kagak nongol udah. Yang nongol Haji Muhyiddin mulu. Tau sendiri Haji Muhyiddin emang ahlak yang gak ada. Jangankan mau orang lain, mau saudaranya sendiri si Mahmud. Habis warisan Joko Asain sama Haji Muhyiddin. Emang dasar Haji Muhyiddin. Saya kesian banget itu bu sama si Mahmud. Sekarang Haji Muhyiddin kan udah diberhentiin jadi RW. Di demo ganti ya. Si Mahmud sekarang yang jadi RW. Apalagi bininya Haja Maimunah tubuh masih hidupnya lemesan lagi ngomongin orang di warung. Haja Maimunah mati juga bang udah tuh. Iya akhirnya Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Dideketin janda namanya Riyamah. Yang Riyamah emang kagak demen itu enggak sebenarnya Riyamah bang. Masih dilancongin aja. Padahal kan Riyamah udah dilamar sama Tulang Togu waktu itu bu. Iya dasar Haji Muhyiddin gak punya pikiran. Iya, padahal kan Haji Muhyiddin ada yang demenin. Makno demen banget sama dia. Makanya dia Haji Muhyiddin yang gak demen sama Makno. Makno nenek-nenek lenje banget bang lagunya. Ya masih untung Haji Muhyiddin punya anak si Rumana po. Ya Rumana cakep tuh, ahlaknya bagus, ngomongnya lembut. Saya juga sebenarnya demen sama Rumana. Iya cuman saya keduluan sama si Robi aja. Karena Rumana sama Robi udah nikah po. Tuh punya anak Habibi. Habibie umur 1 tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu. Pemulungnya minta tebusan bang 1 miliar. Ya akhirnya kalau ketakutan pemulungnya mulangin. Terus sekarang yang nongol nih Haji Kardun mulu. Si Kardun mulu Kardun. Kardun Atajirun emang kagak bener tuh orang. Anaknya sakit kagak diurusin. Padahal kena DBD anaknya bu. Untung ada si Maul. Nah Maul baik banget bang ngurusin anaknya. Iya apal bu ya saya. Ya emang ibu doang punya TV, saya juga punya TV di rumah. Enggak emang saya tahu, saya hafal waktu itu nyak saya nonton, saya temenin aja. Nyak saya demen nonton gituan. Ya bu, nih ini sekarang kita lihat bang udah kagak bener semua. Acak-acakan semua, apalagi anak-anak kita yang muda. Mengaji rada ogah sekarang. Kumpul di Majlis Taklim kagak mau bocah sekarang. Ngajinya kagak nanya mulu kerjaannya. Saya pernah ditanya sama anak muda, usah nanya ya, nanya apaan? Saya lagi sembahyang, terus saya kentut. Batal gak usah? Udah kagak sopan-sopannya bu, nanya, orang mah buang angin gitu ya. Ini kentut. Usah saya sembahyang kentut, terus batal gak? Lah batal Paul, saya kata gitu. Nah terus saya wudu lagi usah, wajib wudu lagi kalau mau sembahyang, saya bilang gitu. Terus lagi wudu, saya wajib basuh muka Ustaz. Wajib basuh muka dalam wudu. Itu dia Pak Ustaz yang saya gak habis pikir. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih bocah sekarang bang pertanyaannya. Yang kagak-kagak aja yang ditanya sama dia. Nah, saya kagak jawab, saya balikin lagi. Sekarang gue tanya lu ya. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Saya kata gitu. Lah muka saya guru malu kentut. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Saya kata gitu. Nih hati-hati sekarang Masya Allah bang. Nih anak sekarang begitu. Ngaji kagak nanya mulu. Makanya biar kumpul nih yang muda-muda. Ya bu. Iya anak kita suruh ngaji. Ini kan generasi penerus yang akan datang. Yang bakal ganti ntar ngisi musola. Iya musola jangan cuma aki-aki doang yang ngisi. Ini kadang-kadang musola cakep. Aki-aki mulu, azan aki-aki, komat aki-aki, baca Quran aki-aki, solawatan. nguras kolem, gulung tiker, mukul beduk, yang ngepel, yang nyapu, yang mati. Wah, tuh orangnya kong yang ngomong tuh, cebong amis pada. Ya Allah. Nih makanya penting kita buat anak-anak muda ngaji, ramein, alhamdulillah. Lah kalau kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi benar, amin. Lah iya sekarang orang ngaji, salah pilih guru, ikut-ikutan doang. Akhirnya apa? Ibadahnya juga ikut-ikutan. Sekarang banyak orang bang, ibadah ikut-ikutan, masuk ke musola, lihat dah. Oh sembahyang udah macam-macam modelnya saya lihat. Ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam, ada. Wow, wakbar. Ada yang begitu sembahyang. Oh, gurunya siapa? Ada yang takbirnya keder. Wow, jeputer sana, jeputer kemari. Sedakap ditaruh di atas dada, tinggi begini nih, kayak orang ampeg. Sembahyang kakinya bekangkang lebar, kakinya nih bekangkang. Wah, kambing bisa lolos dari belakang. Nah, kita samping dia sembahyang, bang, udah minggir-minggir, kelingking kita jiles lagi, jiles lagi. Kadang-kadang saya keselan, saya gejruk aja lagi, apa-apaan sih lu? Sembahyang pakai nginjek kelingking orang. Kata dia supaya rapet, bang, tuh. Kelingking dia sama kelingking kita ketemu, supaya setan kagak masuk, kata dia. Saya bilang lah, pintaran setan melu, dari kelingking kagak masuk, dari selangkangan, lolos setan lah. Kagak aja lu, biar khusus usah, biar khusus, bagaimana mah khusus kaki gue lu injek. Ini bang, sekarang begitu, orang ngaji kagak ada ilmunya. Ini biar tahu kalau ngaji tahu ilmunya. Sedakep yang bagus fikih ngajarin dalam fikih nih kita sembahyang nih, Bo, dengerin. Wa wad'ul yamin 'ala syimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Lagi sedakep naronya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naronya di bawah dada, di atas pusar. Laki-laki, perempuan beda berdiri salatnya. Kalau perempuan sholat kakinya kudu rapat. Laki-laki lebar kakinya maksimal sejengkal. Gak boleh lebih. Kenapa laki-laki kalau sholat kakinya gak boleh dirapetin begini? Kegencet. Eh bener ini bu, cius. Lah, ibu kagak percaya kan kagak enak ya bang. Iya ada sesuatu yang mengganjal gitu. Iya kan kagak enak. Giel lah. Ini ada aturannya. Perempuan gak boleh, ibu-ibu sholat kakinya bekangkang lebar begini, kesian adem, seriwing-seriwing. Nih, makanya kita disuruh belajar, ngaji. Ini orang ngaji, Masya Allah bu, pahalanya gede, amin. Ini kita kumpul begini, dosa kita diangkat, amin. Dosa kita dirontogin, dosa kita digebeg, diusak. Ditipek, dihapus dosa kita. Makanya kalau kita ngaji sebelum baca doa jangan ada yang pulang. Amin amin. Nih, maka ini pentingnya kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi bener. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu ngaji, ini yang muda ngaji, bapak-bapaknya ngaji. Alhamdulillah, kampung kita insya Allah berkah. Iya, kalau orang ngaji kan dosanya diangkat, yang kedua pahalanya gede. Datang aja udah ke majelis taklim, mau bisa kek, kagak kek. Ikutin guru kita, guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab, guru buka, kita buka, guru tutup, tutup. Eh, swe. Lu amin-amin aja lu. Ini bocah. Diam dengerin, lu amin-amin aja. Ntar gua pulang nih ngambek. Ya, diam-diam dengerin. Ya lempeng amin, amin lempeng diaminin aja. Ini siapa yang ngajarin ini? Amin-amin aja. Ntar dulu lempengan apa amin. Eh, diam. Tuh bocah sekarang merada suai, bang. Iya, ngelawanmu dibilangin. Dawas, tahu tahu amel. Dah. Dah diam. Boleh ngomong tapi jangan bersuara, oke? Okay? Ya. Nih, jadi kita ngaji ini enggak ada ruginya. Kita kumpul di majelis taklim gak ada ruginya. Karena dosa diangkat, pahalanya gede. Datang aja, Ustaz, saya gak bisa apa-apa ngaji. Datang. Mau jiping, ngaji kuping, silakan. Jider, ngaji sambil nyender. Jiler, datang. Tuh, dicatat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rokaat. Alhamdulillah. 1000 rokaat pahalanya gede. Pernah kita sembahyang 1000 rokaat, Bang? Ya, boro-boro 1000 kita. Kadang-kadang sembahyang terawih aja ngiat jadwal imam. Malam ini terawihnya imamnya dia nih. Lama nih, lama. Pindahnya pindah terawih. Ya Allah, makanya terawih imam yang paling cepat, favorit udah itu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Balin. Bawang. Leh. Wah, elah, nenek-nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Iya. Kan bagi tugas diatur nih ngaji. Yang ketiga, orang ngaji silaturahminya dapat nih, kita kumpul begini. Masya Allah, umur dipanjangin, rezeki dimurahin, Bang. Kalau kita ngaji silaturahminya dapat, maka orang dulu tuh bikin acara begini nih, kumpul, ngaji, habis ngaji kasih makanan, doa, dah satu enam panda bertiga. Makan bareng, ini kompak kebersamaan biar silaturahminya nyambung. Makanya kalau makan satu nampan bertiga ada adabnya nih, diajarin di pengajian. Apa adabnya, Ustaz? Kalau makan bareng satu nampan bertiga, makan kita suapannya kecilin, jangan gede-gede. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan muka teman kita liatin aja, lapar banget. Nah, jangan. Ini adabnya ada. Yang ketiga, kalau emang lagi jatah kita di situ, udah rawatin maju mundur. Iya, jangan sampai dikorek-korek teman kita sebelahnya. Lah kalau jatah teman kita dikorek, longsor. Nih, orang silaturahmi, Bang, enggak ada ruginya. Lagian yang rajin silaturahmi sama mati rada jauh. Nih, kita kumpul begini, orang tua dulu hidupnya berkah, silaturahminya rajin, umurnya jadi panjang. Maka maulid malam ini sukses dan berhasil, ada peningkatan ibadah. Musholah kita syiarkan, ramaikan majelis taklim. Kita bertanya kepada guru, datang. Artinya apa dengan majelis taklim? Ilmu ada, bertanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya, Ustaz? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Para ulama, ustaz, ustazah, guru-guru kita. Insyaallah dengan kita bertanya kepada guru, wa irsyadi ustazin, dengan petunjuk dari guru, petunjuk dari ustaz dan ustazah kita, ilmu-ilmu yang kita dapetin semuanya bermanfaat buat ibadah. Kalau ibadah standar fikihnya, syarat rukunnya bagus, sah insyaallah diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ajaran dan anjuran Rasul kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Selesai kita melaksanakan peringatan maulid malam ini, jangan sampai enggak ada bekasnya. Ada hikmah dibalik selesai kita melaksanakan peringatan maulid malam ini. Mudah-mudahan kita kumpul dan hadir malam ini, semua kita mendapatkan syafaat, pertolongan besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua nanti berkumpul bersama di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dah, disambung nanti sama guru kita, ada Ustaz Fajar, ada Ustaz Fajar di sini ya. Ustaz Fajar, terus banyak guru-guru kita. Ini saja ya, Bu ya. Ini aja Bu ya. Ya, ya kapan-kapan ya Bu ya. Ya, ya Bu ya. Ya buaya, panggil buaya, iya aja. Nah, ini aja disambung sama guru kita. Kita dengarkan apa yang nanti beliau sampaikan nasihat kepada kita. Ada manfaatnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon maaf banyak kurang banyak salah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.